Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kemarin kita atau pada waktu yang lalu telah kita jelaskan tentang afatu tasi', yaitu afatul lisan atau kalam yang ke-9, yaitu namimah. Dan telah disebutkan definisi namimah adalah apa? Naqul kalamul ghair li ifsad, menukil kalam orang lain untuk merusak. Dan sudah dijelaskan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah bahwasanya namimah ini dari orang per orang atau dari orang ke satu kaum, ya, dalam rangka mengadu domba. Kemudian telah dijelaskan ketika ada orang yang ingin mengadu domba, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Untuk kita tidak membenarkan penukilan tersebut, ya, karena orang yang ngadu domba itu fasik. Kemudian, ya, mencegah dari orang yang melakukan namimah tadi dan menasehatinya. Kemudian kita benci kepadanya karena Allah, karena dia, ya, perbuatan namimahnya itu dengan perbuatan namimahnya itu dimurkai oleh Allah. Kemudian kita tidak boleh berprasangka jelek kepada saudara kita yang tidak ada di hadapan kita. Kemudian yang kelima, yaitu tidak, ya, membawa berita dari namimah tadi untuk melakukan tajassus, untuk melakukan memata-matai, ya, jangan sampai seperti itu. Yang keenam, yaitu apa? Agar kita tidak meridhoi diri kita untuk melakukan namimah atau menceritakan namimah tadi. Dan akan disebutkan satu riwayat tentang bahayanya namimah. Wa yurwa anna Sulaiman ibn Malik qala li rajul, berkata atau diriwayatkan sesungguhnya Sulaiman ibn Malik pernah berkata kepada seseorang, balaghana atau balaghani annaka waqa'ta fiyya wa qulta kadza wa kadza. Kata Sulaiman bin Malik kepada orang itu, telah sampai kepadaku bahwasanya kamu telah membicarakan aku, ya. Waqa'at fiyya maksudnya mencacati kehormatannya dengan membicarakan kepada orang lain. Kamu mengatakan tentang aku begini-begini. Ya, kata Sulaiman kepada orang itu. Maka kata orang tersebut, ma fa'altu, aku tidak pernah melakukan hal itu. Maka kata Sulaiman, innalladhi akhbarani sadiq, yang mengabarkan aku bahwasanya kamu telah berbicara tentang aku begini-begini, orang yang jujur. Iya, ini orang jujur loh, nyampaikan kepada saya, begitulah kurang lebihnya. Faqal, maka kata orang tadi, la yakunu namam sadiqan. Ini bagaimana sikap orang ini? Iya, ketika menghadapi ada berita telah menamimah, telah mengadu domba, ya, kepada Sulaiman, kata orang tadi, tidaklah orang yang suka ngadu domba itu dia jujur. Dia enggak akan jujur. Apa kata Sulaiman? Sadaqta, kamu benar. Ya, idhab bisalam. Kalau begitu pergilah dengan keselamatan. Begini, begitulah seharusnya kita ketika kita mendapati diri kita dibicarakan oleh si fulan, kemudian kita tasabut kepada dia. Dan orang tersebut alhamdulillah menyatakan aku tidak melakukan hal itu, dan tidaklah orang yang namimah berkata jujur. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, waqala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir, yufsidun namam fi sa'ati ma la yufsid sahir fi sahar. Tidaklah orang yang mengadu domba itu merusak atau yufsidun namam, orang yang mengadu domba itu merusak fi sa'ah, hanya sekejap, yaitu satu saat, satu jam atau satu saat. Tidak seperti tukang sihir yang merusak dalam sebulan. Artinya lebih bahaya orang yang namimah. Makanya para ulama membahas di dalam kitab Fathul Majid, menjelaskan tentang perkara-perkara yang mirip dengan sihir tetapi tidak dihukumi sihir. Ya, kalau sihir dan tukang sihir dihukum apa? Penggal. Ada yang dia mirip akibatnya seperti sihir, bahkan lebih besar, yaitu namimah ini, yaitu mengadu domba. Seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang yang mengadu domba itu merusak bisa sesaat. Ya. Dibandingkan tukang sihir yang bisa merusak satu bulan. Satu bulan orang sihir, tukang sihir baru bisa merusak orang lain. Tapi kalau namimah, sekejap aja bisa hancur. Seperti di sini beliau bawakan riwayat tentang bagaimana rusaknya namimah dan bahayanya perbuatan adu domba. Waqad haka anna rajulan sawa liyastara 'abdan. Sungguh pernah diceritakan ada seseorang yang menawarkan ya budak agar dibeli. Ya. Seorang ini menawarkan untuk membeli budaknya. Faqala maula, atau di sini ada orang yang dia menawar untuk memberi budak. Orang ini menawar ya untuk membeli budak. Faqala maula, maka kata si pemilik budak ini mengatakan, "Ini abra'ulaka minan namimah wal kadzib." Sungguhnya aku belepas diri ya kepada kamu dari namimah dan dusta. Ya, ada orang datang mau beli budak. Kata pemilik budak ini, aku berlepas diri. Artinya si budak ini suka namimah dan dusta. Ya, si pemilik budak ini mengatakan budaknya itu suka namimah, ngadu domba dan dusta. Nah, aku berlepas diri kalau kamu beli. Tapi kata orang itu, ya, tetap dia beli. Anta bari min huma, kamu berlepas diri dari perbuatan dia namimah dan dusta. Artinya di sini ketika seorang penjual menyebutkan aib-aibnya sudah diketahui oleh pembeli, kemudian si penjual mengatakan aku berlepas diri, dia ada cacatnya, yaitu apa? Suka namimah, suka adu domba. Kalau si mustari, si pembeli serido, ya sudah. Dia sudah berlepas diri. Tapi masih tetap dia beli, itu dia berlepas diri dari kejadian itu. Maka kata si pembeli tadi, si orang tadi, ya kamu berlepas diri dari perbuatan namimahnya dan dustanya dia. Faja'ala yaquli maulah. Maka, atau sebelumnya, fastaroh. Maka orang ini pun membeli budak tersebut. Yang tadi apa tadi? Punya cacat apa? Suka namimah, suka dusta. Maka jadilah budak ini milik orang tadi. Sehingga dia jadi maulanya, pemilik budak. Maka berkatalah budak ini kepada si pemilik yang baru tadi. Karena dia suka namimah. Inna imra'atak tabgi wa taf'al. Wa innaha turidu antak tulak. Kata si budak ini kepada tuannya yang baru tadi. Sungguhnya istri kamu, katanya, itu na'am, jahat orangnya, keji. Dan dia akan melakukan kekejiannya itu. Dan istri kamu itu ingin membunuh kamu. Wah, salah sendiri tadi beli budak, ya kan? Kemudian si budak ini, yaqul lil imra'ah, dia berkata kepada istrinya. Na'am. Inna zaujaka yuridu an tazawwaja 'alaika wa yastara, katanya. Suami kamu mau nikah lagi. Diadu domba. Cemburu dong. Cemburu mau dipoligami. Istri pertama biasanya cemburu, ya. Suami kamu mau nikah lagi lo dan akan meninggalkan kamu. Kalau poligami masih mending, enggak ditinggal. Ini mau ditinggalkan kamu, katanya. Kata si budak ini. Fa inna rata an a'tifihi alaik fala yatazawwad wa la yastara. Kalau kaummu mau, katanya. Ya, fa in arati an a'tifi alaik, katanya. Kalau kamu mau, ya, tolak. Jangan sampai dia nikah dan jangan sampai dia meninggalkan kamu. Diajarin seperti itu. Fakhidhi Musa, kata dia. Ambil pisau cukur. Wahliki syi'rah min khalqihi idanam. Min khalqihi idanam. Ambil pisau cukur dan cukur rambutnya. Naam. Dari kepalanya sampai botak. Ketika dia tidur. Oh, makarnya masya Allah. Waqala li zawj, kemudian si budak ini udah bicara dengan istrinya, kembali kepada suaminya. Innaha turidu an taqtulak idaninta. Istri kamu nanti membunuh kamu kalau kamu sedang tidur, katanya. Qala fa dhahaba fatanama laha, maka si tuannya ini pun pergi dan pura-pura tidur. Tanawam itu pura-pura tidur menunggu istrinya. Faja'at bi Musa lituhlika si'rah min khalqihi. Maka datanglah istrinya ini membawa pisau cukur tadi untuk mencukur rambut, ya, rambut dari kepala tuannya tadi, dari suaminya tadi. Fahada biyadiha faqatala, maka dengan sigap karena dia tadi pura-pura tidur dan sudah dihasut bahwasanya istrinya akan membunuhnya, padahal tadi apa? Cuman mau suruh cukur rambut. Ya, disuruh istrinya cukur rambut, si suaminya ditakut-takuti bahwasanya istrinya akan membunuh dia. Maka dia pura-pura tidur, ketika mau dicukur diambil tangan istrinya, kemudian istrinya dibunuh. Masya Allah, namimah itu mengerikan. Faja'a ahluha fasta'idu alai faqtulu, maka datanglah keluarga perempuan itu balas dendam, maka mereka pun membunuh suaminya tadi. Akhirnya dua-duanya mati. Ya, sekejap. Gara-gara namimah bisa mengorbankan nyawa. Nah, maka hati-hati. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sya'di rahimahullah menjelaskan bahwasanya satu kesalahan yang sangat besar dan sangat mengkhawatirkan, setiap orang itu mendengar dari apa yang dikatakan oleh banyak orang. Dengar ini dia ambil, dengar ini. Kemudian dia bangun dari apa yang dia dengar itu untuk apa? Untuk dia memuji sesuatu, atau untuk membenci sesuatu, atau naam mencela sesuatu. Naam, ada berita ini, oh iya, itu betul. Ya, dalam rangka membenci berita yang tadi disampaikan. Atau yang didengar itu kemudian, oh iya dia memang bagus. Tanpa di tasabut, tanpa di cross check benar atau tidaknya, ini bahaya. Nah seperti ini tadi, enggak ditasabut dulu, enggak diteliti dulu. Nah, benar apa tidaknya, padahal sudah dikasih tahu tadi oleh pemilik yang pertama, dia itu suka apa? Namimah dan dusta. Enggak diterima apa, tidak berhati-hati, justru dibeli. Ini menunjukkan bahayanya namimah, dan kita jangan gampang dan bermudah untuk menerima tukilan-tukilan orang tanpa kita mengcross-checknya, kemudian membangun kebencian kita, celaan kita, kecintaan kita, pujian kita berdasarkan isu-isu yang menyebar. Ya, harus dengan tasabut, cross-check kebenarannya. Karena itu berbahaya. Ya, menunjukkan apa? Kadar agama seorang. Kalau orang suka mengambil berdasarkan isu-isu berita yang tidak benar, menunjukkan agamanya rusak. Ya, tidak berdasarkan ilmu, tidak tersebut, tidak cross-check atas berita. Nah, mungkin ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.